wis tak coba kanggung laleno nanging isih ana rasa tresno iki aku iso ngopo jujur aku agak kelangan aku isih sayang aku wes kepacut nyaman. Ketian kae sakwise kelangan kowe ra ono atine se foto kahananku isih kerep bayangke lucu pola tingkahmu sing gawe aku sayang. Dari sana ra ngerti tekan kapan aku ora karuan nek kelingan kowe aku malah tambah sayang tresno ra bakal tekan kowe kepacut ilang sakenane aku iseng sebora peduli neng ati rai soti aku si isi kelembaleni neng kowe kepiye aku rangi. Lalu sing buruk lagu lu enak banget ya. Mega Satria. Dan di sana.